Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. قال الله تعالى di ayat yang ke-151 dari surat Al-Baqarah, kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Rahimahullah ta'ala menyebutkan ini adalah minnah rabi'ah, anugerah yang telah yang keempat yang Allah Subhanahu wa taala arahkan kepada kaum mukminin, yang tiga disebutkan dalam ayat sebelumnya, yaitu li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah, yang kedua wali'utimma ni'mati 'alaikum, yang ketiga wala'allakum tahtadun. Mana ini, yakni sebagaimana dipindahkannya kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, itu adalah nikmat yang agung. Sebagaimana nikmat yang Allah berikan dengan dipindahkannya Ka'bah. Saya ulangi, dipindahkannya kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah adalah nikmat yang agung. Demikian juga nikmat diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kalian adalah nikmat yang agung. Sebagaimana kami utus kepada di tengah-tengah kalian Rasul dan minkum, sang Rasul di antara kalian. Yatslu alaikum, yani yang yaqra alaikum ayatina, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Wa yuzakkikum, ay wa yutahhirukum wa yunmi akhlaqakum wa dinakum. Wa yuzakkikum, yani mensucikan kalian, menumbuhkan akhlak-akhlak kalian, agama kalian. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, dan Rasul juga mengajarkan kepada kalian Alkitab, in Al-Quran. Wal hikmah, hikmah di sini, ini kata Syaikh Ibn Taimin rahimahullah, adalah asrar asy-syari'ah wa husn tasarruf bi wad'i kulli syai'in fi mawdi'ihi la'iq bihi, mengajarkan kepada kalian kitab Al-Qur'an dan hikmah. Hikmah yakni rahasia-rahasia syariat dan bagusnya di dalam berbuat dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wa yu'allimukumul kitab wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan Rasul tersebut mengajarkan kepada kalian apa yang dulunya kalian tidak mengetahuinya. Iya, nikmat diutusnya Rasul adalah nikmat yang agung. Sebagaimana nikmat dipindahkannya kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah juga nikmat yang agung. Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan kepada kalian ayat-ayatnya untuk mensucikan kalian, mensucikan akhlak-akhlak kalian, mengajarkan kepada kalian kitab dan hikmah, dan juga mengajarkan kepada kalian ma lam takunu ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui. Ini ayat yang ke-191. Syekh rahimahullah menyebutkan beberapa faedah juga dari ayat ini. Yang pertama, kata rahimahullah ta'ala, ayat ini menunjukkan bayanu nikmatillahi alaina birsal rasul sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan diutusnya rasul. Bahkan Syaikhul Rahman Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Sa'di ketika menjelaskan satu ayat dalam surat Ali Imran, laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan, kata beliau rahimahullah, afdalul minan, ya, minnah yang paling agung, anugerah yang paling besar kepada umatnya adalah dengan diutusnya rasul. Diutusnya rasul adalah afdalul minan. Anugerah yang terbesar dari Allah kepada umat ini adalah diutusnya rasul. Dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya diutusnya rasul adalah di antara nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata beliau rahimahullah taala, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ballagha jami'a ma uhiya ilai. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semua wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Disebutkan bahwasanya Rasul yang ada adalah yatslu alaikum ayatina, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Lafzan wa ma'nan, disampaikan oleh Rasul kepada Nabi Muhammad, kepada umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semua wahyu disampaikan kepada umatnya, lafzan wa ma'nan, lafaz-lafaznya dan juga mana-mananya. Berikutnya, di antara yang disebutkan beliau rahimahullah di ayat ini, faedahnya adalah anna syari'at allati ya biha Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat yang Nabi Muhammad SAW datang dengannya, kulluha tazkiyatun lil ummah wa tanmiyatun li akhlaqiha wa da'watun lil akhlaqil fadilah. Syariat yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya adalah tazkiyah lil ummah, mensucikan umat ini, akan menumbuhkan, mengembangkan, memperbaiki akhlak mereka. Wa da'watun lil akhlaqil fadilah, dan syariat ini semuanya menyeru kepada akhlak yang utama. Ya yuzakkikum, mensucikan kalian dari akhlak-akhlak yang radhilah, sehingga menunjukkan bahwasanya syariat Islam itu menyeru kepada akhlak-akhlak yang utama. Di antara yang boleh sebutkan dari rahimahullah ta'ala menyebutkan, itu menunjukkan bahwasanya al-asl fil insan al-jahl, hukum asal pada manusia itu kebodohan. Hukum asal yang ada pada manusia itu adalah kebodohan. Dikaulih ta'ala, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Rasul datang untuk mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwasanya al-asal, hukum asal pada manusia itu adalah al-jahl. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan dalam surat An-Nahl, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian La ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu. Ini menunjukkan bahwasanya al-asl fil insan adalah al-jahl. Ya, sehingga mereka butuh ilmu, butuh belajar, ya, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Kalau ingin contoh dari beliau rahimahullahu taala, semua syarat ini. Fa innana la na'rifu kaifa nusalli. Kita tidak tahu bagaimana cara salat. Kecuali dengan ta'lim dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aytum usalli. Wala kaifa natawadda. Wala miqdar wajib min fil amwal min az-zakah. Wala antusraf ilaihim zakah. Tidak tahu bagaimana salat, bagaimana wudu, bagaimana tentang masalah zakat, apa aja yang wajib dikeluarkan dari harta zakat, ya berapa nisabnya, berapa kapan, berapa lama haulnya, ya siapa yang berhak diberikan zakat. Ini semua tidak kita tahu kalau seandainya tidak mempelajari syariat yang dibuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahasanya al-asl, ya pelinsan ada al-jahl, yang butuh untuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah adam bisa.